Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab matan Al-Ajurumiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, silakan di murojaah dulu satu-satu hafalannya. Iya, dari kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ja'ala ma'na. Fal ismu yuraqqu bil hafdhi wa tanwin wa dukhulil alif wa lam wa hurufil hafdhi wa hiya min wa ila wa ala wa an wa ala wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wat ta wal fi'lu yurafu bi qad wasin wa sawfa wa ta'ita bi sakina terus wal huruf wal harfu والحرف ما يسلوه معه دليل الاسم دليل الاسم ودليل الفعل ولا دليل الفعل يا هذا بلوم يا ايش ترس بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من والى وعلى وعن وعلى من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء تأنيث الساكنة والحرف ما لا يتلوه معه دليل الاسم ولا دليل الفعل صن ورغفك يه تس الكلام هو اللفظ مركب مفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم فعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بفقط والتنوين فدخل الالف واللام فحروف الخفض وهي من والى وعن وعلى وفي وربا والباء واللام والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو الباء والتاء والفعل يعرف بقد والحرف ما لا يصلح دليل الاسم ودليل الفعل ini belum dibaca ya, nggak apa-apa, itu terakhir garis story juga ya. Terus Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'na fal-ismu yu'rafu bil-qasdi wa tanwin wa dukhul al-alif wa lam wa huruf al-qasdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu Ya. Wa huwa fil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Fal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah. Wal harfu ma la yatluhu ma'ahu dalilu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Ahsan, barakallahu fik. Insyaallah lancar ya. Umur berapa sudah? 45 belum? Mau 50. Alhamdulillah masih bisa menghafal. Lancar lagi. Semangat, punya semangat ya. Alhamdulillah kemarin kita telah membaca tentang makna kalam. Itu bahasanya kalam adalah apa? Al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun berfaedah.